Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar memandikan jenazah. Bagaimana tata caranya, kemudian ritual di dalamnya, urutan-urutannya, apa yang diperlukan, dan juga yang lainnya. Namun sebelumnya, pada pertemuan yang lalu ada satu pertanyaan, bagaimana cara memandikan mayit ketika tidak ada air sama sekali? Disebutkan faedah ini oleh Syekh Abdullah Ar-Riyani wafaqahullah dalam kitab beliau Mulakhas Ahkam Janaiz. Di sana ada dua pendapat. Pendapat jumhur menyatakan bahwasanya ditayamumkan. Jadi tayamumi untuk semayit tadi kalau tidak ada air sama sekali. Kemudian ada pendapat yang lain seperti Imam Syaukani dan juga yang lainnya berpendapat tidak perlu ditayamumi, dalam artian langsung saja dikafani dan disolatkan. Kalau jumhur berpendapat apa barakallahu fi ditayamumi atau tayamumkan untuk si mayit tadi itu. Wallah alam, itu jawabannya. Kita lanjutkan halaman yang ke-314. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qabla taghsil, sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan, apa yang harus diketahui sebelum pemandian si mayit tersebut, apa yang harus dilakukan? Pertama, satru auratil mayit minas surrah ila rukbah, yaitu menutup aurat si mayit mulai dari pusarnya sampai ke lutut. Nutupnya dengan apa? Biming syafatin kabiratin satirah, dengan semacam handuk yang besar tertutup. Besar tapi apa? Tertutup, dalam artian bisa menutupi na'am barakallahu fikum aurat si mayit tadi itu. Ilman bi anna auratal mar'ah minas surah ila rukbah bainan nisa. Perlu diketahui, auratnya seorang wanita dari pusar sampai ke lutut itu kalau di antara wanita, sesama wanita maksudnya. Paham ya? Adapun sesama laki-laki tentunya, maksudnya laki-laki dengan perempuan tentunya hampir semuanya adalah aurat. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini ilman bi anna auratul mar'ah minas surrah ila rukbah bainan nisa. Perlu diketahui bahwasanya auratnya wanita dari pusar sampai ke lutut itu antara wanita. Paham ya? Jadi yang mandikan sama-sama wanita. Naam. Itu pun kondisinya juga tertutup ya, ada semacam minsyafah. Minsyafah itu semacam handuk atau kain yang besar itu ya, tertutup. Jadi tidak dikondisikan terbuka. Paham ya? Jadi ketika mandikan itu kondisinya tertutup, ada penutup di atasnya. Mohon salani ya. Naam. Kemudian berikutnya tadridu malabisihi, yaitu menanggalkan pakaian-pakaiannya, menanggalkan itu melepaskan pakaian-pakaiannya. Pertama, bagaimana yang perlu dilakukan? Idza kana al-mayyitu layyinan atau linan au mulayyan al-mafasil. Apabila si mayit tersebut lunak, masih lunak, kan karena orang kalau meninggal dunia, kalau belum lama itu kan masih lunak. Pergelangannya pun masih lunak, bisa dilepas mudah. Tapi kalau udah lama kaku, itu maksudnya. Kita lihat rinciannya. Idza kana al-mayyitu linan aw mulayyan al-mafasil, apabila si mayit tersebut masih lunak atau persendiannya sudah dilunakkan, na barakallahu fikum, fa yashul khal'uha, maka sangat mudah untuk melepasnya, melepas pakaian tadi itu. Wal istifadah minha li akhir, muhtaj ilaiha ba'da ghusliha. Maksudnya apa? Maksudnya sangat mudah yang lainnya pun untuk apa? Na barakallahu fikum, bisa melepas pakaian tersebut dan membantunya. Tapi kalau kaku itu kan sulit. Nah, tapi kalau masih lunak kemudian masih apa? Mudah dilepas, itu sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kalau keras bagaimana? Keras kaku. Wa in kana mutasalliban lam yalnyan ba'da wafatihi au uhdira min thalajatin. Penting ini nomor dua ini. Kalau si mayitnya itu keras dan kaku, setelah wafatnya belum dilunakkan atau dalam kondisi dia sudah kaku, sudah tidak lunak lagi setelah wafatnya, atau dihadirkan dalam kondisi dia sudah apa barakallahu fikum diawetkan. Paham ya? Kadang kalau orang mati di tempat jauh gitu kemudian dikirim ke keluarganya, biasanya kan dikasih semacam peti mayat itu ya, dikasih pengawet. Kaku, otomatis kan kaku. Naam. Fa tujarrat malabisuhu biwasitatil miqas. Maka dilepas, ditanggalkan pakaiannya dengan perantara gunting. Paham ya? Nah, digunting karena kaku. Kalau antum paksakan untuk tangannya, persendiannya antum lipat, nanti khawatir patah. Paham ya? Jadi cukup dengan gunting, digunting pakaiannya. Nah, digunting pakaiannya. Kita lihat sini. Awil mikrot, mikrot sama mikos sama mikosun, mikrot artinya sama gunting. Nah, bil but'i min kumihil aiman hatta raqabatihi. Diawali dari apa? Lengan bagian kanan sampai ke lehernya. Digunting lengan bagian kanan, digunting sampai lehernya ini. Paham ya? Nah, maksudnya digunting itu pakaiannya tadi ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Summa kumihil aisar hatta raqabatihi. Kemudian yang berikutnya apa? Lengan bagian kiri sampai ke lehernya juga. Sobek ini. Paham ya? Nah, kanan dulu baru kiri. Kemudian apa kata beliau? Summa nam fathatul jaib atau jaib, jaib itu saku. Nah, maksudnya barakallahu fikum, wal alam kadang jaib itu saku, kadang kerah itu ya. Naam. Hatta nihayatis tsaub, sampai akhir pakaiannya. Nah, intinya setelah dibelah tadi, digunting tadi itu, nah barakallahu fikum, naam, kalau seandainya taruhlah tidak ada kancing-kancingnya, ya mungkin dari bagian kerah itu ya. Naam. Di langsung digunting sampai akhir pakaiannya. Wa dzalika bisahbihi min tahti satril aurah. Itu semuanya caranya menanggalkannya itu di bawah apa? Penutup aurat tadi. Jadi bukan penutupnya dibuang gitu, enggak. Dalam kondisi mungkin minta bantuan orang, 4 orang lah atau 2 orang itu megang gini, megang penutup tadi itu ya. Nah, jadi nanti posisinya orang yang 4 ini, yang orang yang 2 orang ini enggak ngelihat. Paham ya? Enggak ngelihat auratnya. Paham ya? Cukup 1 orang tadi yang mungkin dari keluarganya atau yang semisalnya itu yang membuka nah pakaian tadi itu. Jadi ada 2 orang yang bantu megang semacam handuk yang besar tadi itu ya, untuk menutupi auratnya tadi. Naam. Wa kadzalika law kana 'alaihi fanilah. Seperti itu pula dilakukan kalau seandainya dia dalam kondisi memakai kaos. Sama, kaos pakaian caranya tadi itu kalau kaku jangan dilipat-lipat anggota badannya, tapi nanti khawatirnya dilipat-lipat malah patah. Jadi dengan cara digunting tadi itu untuk melepaskan atau menanggalkan pakaiannya. Amat sarawil, bagian sirwal bagaimana? Bagian sirwal, na barakallahu fikum, fa yuqas minal yamin, maka digunting dari kanan. Mintah di satir, tapi ingat ya, dari bawah satir, dari bawah 6 kain yang menutup aurat tadi itu. Jadi enggak nampak gitu lah auratnya, tertutup. Ada yang megang gini, 2 orang. Nah, orang yang menggunting tadi di bawahnya itu. Paham belum? Jadi orang yang 2 orang ini enggak ngelihat. Dia hanya menutup ini aja. Paham maksudnya ya? Nah, biasanya kan perlu bantuan seperti itu. Kita lihat sini. Nam. Fayuqassu minal yamin min tahtis satir wa minal yasar kadzalik. Maka digunting dari bagian kanan dulu, dari apa? Bawah penutup aurat tadi itu, dan juga setelah itu baru dari apa kiri. Caranya sama. Nam digunting. Paham ya, untuk apa? Membuka sirwal tadi yang masih dipakai oleh si mayit dalam kondisi kaku mayitnya. Tsumma yaqlibul mayit ala janbil aisar, kemudian baru dibalik mayitnya. Mayit dibalik di atas sisi yang kiri, dibalik. Nah, waktu jama'na labisu, kemudian dikumpulkan pakaian-pakaian tadi itu, nan tahta janbil aisar, di bawah, nah barakallahu fikum, bagian sisi kiri terkumpul. Setelah itu bagian kanan, baru bagian kanan. Tsumma yaqlibu ala janbil ayman, kemudian balik lagi di atas bagian sisi kanan. Wa tushabal malabis ma'al muhafadzah ala satil aurah, kemudian barulah ditarik. Ditarik pakaian itu tadi semuanya diambil bersamaan, tetap menjaga apa? Penutup auratnya. Jadi kalau satu orang misalkan biasanya kewalahan kalau satu orang. Harus butuh bantuan. Dua orang yang memegang apa? Nah, kain untuk menutup aurat tadi itu. Paham ya? Dia megang aja, dia enggak ngelihat ke bawah gitu enggak? Dia ke atas ini aja. Paham ya? Hanya untuk menutupin. Yang satu orang yang bergerak. Paham ya? Bergerak mulai mandikan, mulai tadlik, yaitu nah mengurut-urut sedikit biar nanti kalau ada kotoran keluar, nambar kalau micet-micet sedikit, kemudian mulai dari menanggalkan pakaian tadi itu. Paham ya? Kalau sendirian sangat kewalahan. Nah, kalau sendirian sangat kewalahan. Nah. Kemudian ketiga, qassu adzafir yadayhi wa rijlaihi. Ayo, termasuk barakallahu fikum, adabnya juga adalah memotong kuku-kuku kedua tangannya atau kedua kakinya. Jadi kalau yang meninggal ini mayitnya kukunya panjang, kuku bagian tangan atau kaki dipotong kukunya. Paham ya? In kana tawinatan, kalau panjang kukunya. Wa kadzalika halqu ibtih. Seperti itu pula mencukur nam bulu ketiaknya, idakana kasifas syar, kalau rambutnya sangat lebat. Karena bulu ketiak orang macam-macam, ada yang lebat, ada yang tipis bulu ketiak. Paham ya? Nah, kalau lebat bagaimana? Ya cukur. Nam. Tapi kalau tipis kita lihat. Nam. Wa natsfuhu, dan mencabutnya idakana khafifan, ya kan kalau sedikit dicabut. Bulu ketiak dicabut, tapi kalau banyak dicukur. Nam. Idakana khafifan, kalau seandainya bulunya sedikit dan ringan. Kalau tebal, diapakan ini? Cukur. Tapi kalau sedikit, jarang-jarang itu cabut saja. Naam. Kemudian wa takhfifus syarib, dan mengurangi apa? Ketebalan naam kumisnya. Ringan, diperingan atau misalnya tebal kumisnya, tebal itu nih ditipisin. Naam, seperti itu. Yang keempat, tanbifu anfihi wa famihi. Membersihkan hidungnya dan mulutnya. Ya, semampunya mungkin dia sesuatu dimasukkan itu dibersihkan hidungnya dan mulutnya. Nambar kalau fiikum wa sadduhuma, dan menyumbat keduanya setelah dibersihkan disumbat. Nah, keduanya dengan apa? Bikutunin, dengan kapas. Paham ya? Dikasih kapas, dimasukkan kapas ini. Kapas, kapas, kasih kapas. Nah, hatta intiha min tahsinih, sampai nah barakallahu fikum selesai dari memandikannya, summa nah barakallahu fikum tuzal, kemudian setelah itu bilangkan. Nah, maksudnya ya, jadi tidak sumbat penyumbatan itu kapas di hidungnya, di mulutnya, fungsinya nanti kalau memandikan itu biar enggak kemasukan air. Paham ya? Kalau selesai memandikan diapakan? Dibuang lagi kapasnya nanti itu. Yang kelima, idza kanal mayyitu bihajatin ila nadhafatin ta ila nadhafatin li taraqumi ba'dil awsakh ala jismihi wa tasa'udi izalatiha bisidr fa na'mal al-malhud al-ati. Masyaallah. Kelima, perhatikan, apabila si mayit tersebut butuh untuk dibersihkan, karena mayitnya macam-macam, ada yang mungkin dagingnya tebal, jadi mungkin dia jarang mandi gitu kan, berarti bertumpuk-tumpuk itu nasinya. Kata beliau, litaraqmi ba'dil awsah, karena bertumpuk-tumpuknya sebagian kotoran, ya kotoran kulitnya, ya, yang ada yang ala jismi, yang berada di jasadnya atau badannya, watasa'ubi izalatih, dan sangat sulit untuk membersihkannya dengan sidr. Jadi sidr, daun bidara itu hanya untuk membantu saja. Paham ya? Tapi kalau memang sulit, tidak cukup dengan daun bidara tadi itu, maka fana'mal al-milhut al-ati. Maka hendaknya kita melakukan beberapa perkara berikut ini. Paham ya? Nah, beberapa perkara berikut ini. Kita lihat yang pertama, yang disiapkan untuk membersihkan atau untuk na barakallahu fikum membersihkan si mayit tadi itu, mil'aqatan min sabun mabsyur. Dua sendok sabun yang na barakallahu fikum sudah dihancurkan. Sabunnya bukan sabun yang gumpal gitu ya, sabun yang bubuk lah istilahnya gitu ya, seperti itu. Dua sendok disiapkan. Ini nanti ukuran ini enggak harus, cuman takribian di istilahnya diperkirakan sesuai dengan apa ukuran mayit. Kalau kecil ya sekian, kalau besar sekian. Ini cuma pendekatan saja. Paham ya? Pendekatan saja. Mil akotan min sabun maksur. Itu dua sendok, enam sabun yang lembut atau sabun serbuk tadi itu. Paham ya? Nah, yang kedua. Mil akotan min sampu. Sampu. Sampu atau? Sampo. Sambu bahasa Arabnya. Sambu. Musta'rabah. Maksudnya itu sudah ma'ruf di kalangan orang Arab. Sampu ya sambu. Namanya dua sendok sampo. Itu aja ngertiannya. Nah, berikutnya min aqatan minal nam mutahhir. Kemudian dua sendok dari barakallahu fikum bahan yang untuk membersihkannya. Ya mungkin campuran apa gitu yang istilahnya biar tambah bersih. Ini semuanya cuma takribian ya. Takribian itu cuma pendekatan. Jadi tergantung ukuran semayitnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya salah satu kuus kabirah minal ma. Yang berikutnya adalah tiga gelas kuus itu jamak ka'sun gelas. Nah, tiga gelas besar yang berisi air. Dua sendok sabun tadi itu, sabun yang lembut, sabun yang udah hancur, sabun yang bubuk tadi itu, dua sendok apa sampo, kemudian dua sendok pembersih. Nah, barakallahu fikum kalau butuh pembersih karena saking sulitnya itu ya. Tambah pembersih dua sendok pembersih. Nah, kemudian tiga gelas besar isi air. Ewa. Nah, berikutnya nah, barakallahu fikum tumayyiz mayyaza tumayyiz nah, tumayyiz jami'aha. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, kalau kembali ke orangnya berarti nah, barakallahu fikum tamayyaza, maksudnya orangnya mencampur, mencampurkan. Nah, tapi kalau langsung kembali masdarnya di tamayyuzu. Nah, tamazzuju. Jami'iha, maksudnya apa? Semua tadi campur, ma'an bersamaan, campur ya tadi itu ya. Dua sendok sampo, dua sendok sabun, dua sendok pembersih, sama tiga gelas besar air tadi campur. Fa yunadzib al-mayyit bihadza al-makhlut biwasitatil lifatil jism. Perhatian ini. Barulah apa? Dia membersihkan si mayyit dengan apa? Dengan campuran tadi itu ini campur. Dengan perantara apa? Na barakallahu fikum. Dengan perantara na'am lifatul jism. Lifah itu semacam na barakallahu fikum sikat, sikat yang digunakan untuk menyikat badan. Ya, sikatnya ma'ruf ya, yang kalau antum lihat biasanya pembersih itulah, pembersih yang bentuknya kayak kasat itu ya, untuk membersihkan badan kalau biar hilang dakinya itu, paham ya? Nah, kadang ada yang bentuknya kayak sikat lembut itu, ada juga yang bentuknya kayak kain itu yang kasar itu ya, yang biasa antum lihat itu yang untuk membersihkan badan, biar hilang dakinya itu. Wa yabda al-mughassil min ra'sihi wa wajhihi. Pertama kali orang yang mandikan mengawali dari apa? Dari kepalanya dan wajahnya. Kepala dan wajah. Setelah itu bagaimana? Thumma yaqlibu 'ala janbil aisar. Kemudian dibalik. Setelah kepala dan wajah, langsung dibalik ke arah kiri, sisi yang kiri. Fa yafruka nam janbahul ayman bi 'inayah. Kemudian baru dia menggosok-gosok karena dibalik tadi. Paham ya? Bagian sisi kiri kan di bawah, yang kanan di atas. Nah, itu baru digosok-gosok, diinayah dengan apa? Dengan benar-benar perhatian. Paham ya? Maksudnya gosoknya itu ya, bagaimana caranya biar kotoran itu benar-benar hilang. Kan sudah dua sampo, dua sabun, dua sendok tadi ya, campur semuanya. Setelah selesai yang bagian kanan, sumaya kelibu ala janil aiman, dibalik lagi. Dibalik lagi di atas apa? Sisi bagian kanannya. Nah, berarti tinggal yang di atas bagian kiri. Nah, gantian. Fayudallik janbahul aisar. Kemudian apa? Dia barulah menggosok-gosok pada bagian kirinya. Bi inayah, sama juga. Dengan perhatian. Kadzalika ma'al muhafadzah 'ala sadril aurah, itu semua dilakukan bersamaan dengan itu. Dilakukan apa? Ma'al muhafadzah 'ala sadril aurah, tetap menjaga apa? Penutup auratnya. Jadi jangan sampai penutup auratnya lepas. Tetap dipegangi terus. Makanya kalau sendirian enggak bisa, kewalahan biasanya. Paham ya? Kecuali kalau tempatnya tertutup, itu bisa sendirian dia. Leluasa. Tapi kalau misalkan taruhlah kadang masih lalu lalang, orang kadang mau memberikan air misalnya, lebih baik kalau minta bantuan. Dalam artian ada yang menutup, ada yang megang, ada megang semacam handuk besar tadi yang untuk menutupi auratnya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kemudian barakallahu fikum wa idkhalu yadil mughassil al yusra fi kiltal halatain min tahtis satir lil aurah wa nam barakallahu fikum dalquhu bil makhlut. Penting ini. Orang yang mandikan tadi itu hendaknya masukkan tangan kirinya pada dua keadaan tadi itu. Tapi masukkannya apa? Dari bawah penutup aurat. Jadi nah barakallahu fikum masukkannya biar dia tidak melihat. Nah ini, jadi ini penutupnya gini, dipegangin tadi, nah dia gini. Paham ya? Nah bukan dia di bawahnya gini. Paham maksudnya? Ewa, nah itu maksudnya. Kemudian dia menggosok-gosokkan dengan benda atau barang campur tadi itu. Summa yu'ta bil ma, kemudian baru datangkan dengan air. Fayabda' bi ra'sihi wajhihi, kemudian mulailah dia menyiramnya apa? Memulai kepala dan wajahnya. Wa yaqlib 'ala jambil aisar, sama seperti tadi itu. Dibalik di atas sisi yang kiri, fa yughassil janbahul ayman, kemudian mencuci nah bagian apa sisi kanan tadi itu. Summa yaqlib 'ala jambil ayman, kemudian dibalik lagi di atas sisi yang kanan. Wa yaghsil janbahul aisar, kemudian dia mencuci bagian sisi yang kiri yang di atas tadi itu. Li'izalatil makhlut, untuk menghilangkan campuran ini. Kan ada sabunnya. Sabun campuran dihilangin, bilas. Nah, wal ausakh, dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi. Allati jara nam tanbifuha min badal mayyit, yang sedang berlangsung apa? Pembersihan tersebut dari badan semayit. Ma'amulahadatil mughassil lisatil aurah. Persamaan apa? Yang memandikan perhatian terhadap apa? Penutup aurat tadi itu. Wa adkhalul ma' min tahtis satir, dan memasukkan air pun dari bawah apa? Satir. Dari bawah apa? Nah barakallahu fikum, yang untuk menutup apa? Menutup aurat tadi itu. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am. Seperti itu. Kita lihat sini. Li izalati ma dzakarna, untuk menghilangkan apa yang kami sebutkan. Kesimpulannya barakallahu fikum, itu semuanya dilakukan kalau sendirian sangat payah. Kalau sendirian sangat apa? Sangat payah. Perlu bantuan. Nah, barakallahu fikum, perlu bantuan, perlu ada yang menemaninya biar tidak terlalu capek dan juga tidak terlalu payah. Paham ya? Jadi ada dua orang yang memegang nahan kain untuk menutupnya apa? Aurat si mayit tadi itu. Yang mandikan pun tidak melihat langsung, tapi barakallahu fikum, di bawah penutup aurat tadi itu. Menggosoknya, bersihkannya, seperti itu. Nah, adapun untuk orang-orangnya sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu. Nah, kalau memungkinkan dari nah barakallahu fikum, dari keluarganya, kecuali kalau mewasiatkan dengan wasiat, maka ditunaikan wasiatnya selama apa? Memungkinkan. Nah, barakallahu fikum. Itu yang diambil, yang bisa kita baca. Insyaallah berikutnya masih panjang juga tanbih, peringatan-peringatan seputar memandikan tersebut. Kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.